بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل dan Allah telah mengutus segenap rasul mubashirina wa mundhirin mereka memberi kabar gembira, menggembirakan orang. Wa mundhirin dan memberi ancaman peringatan. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memberikan ancaman. Kalau menakut-nakuti itu bisa jadi dusta, bisa jadi tidak. Maka terjemahan yang tepat, mundhirin, ialah mereka para rasul itu memberikan ancaman azab Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli hujjatun marfu', ya. Allah utus para rasul yang mubashirin, yang memberikan kabar gembira, dan mundhirin, memberikan ancaman. Di Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar jangan ada bagi manusia hujjah, dalil untuk membantah Allah, 'alallah. 'Alallah membantah Allah ba'dar rusuli, setelah diutusnya para rasul. Sehingga bila Allah menghukum seorang hamba dengan azab, tidak ada alasan bagi hamba itu menyatakan, wah Allah, kenapa engkau menghukum aku, padahal aku tidak tahu. Enggak ada alasan begitu untuk membantah keputusan Allah. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bayyanal muallifu rahimahullahu ta'ala, bahwa al-muallif, pengarang kitab al-usulul thalathah rahimahullah, telah menerangkan di sini annallaha arsala jami'ar rusuli, bahwasanya Allah telah mengutus segenap rasul-rasul, mubashirina wa mundhirina, yang mereka itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ancaman. kama qala ta'ala rusulan mubasyirina wa mundhirin. Bagaimana busyra dan nadhir yang diberikan? Yubashiruna man ata'ahum bil jannati wa yundhiruna man khalafahum bin nari. Yubashirun memberi kabar gembira man ata'ahum kepada siapa mereka yang mentaati para rasul itu, hum yaitu para rasul. Diberi kabar gembira bil jannah dengan surga. Wa yunzirun dan mereka para rasul itu memberi ancaman man khalafahum kepada mereka yang menyelisihi para rasul itu. Ancamannya bimadha bin nari, dengan api neraka. Wa irsalur rusuli lahu hukmun lahu hikamun adhimatun. Wa irsalur rusuli, dan diutusnya para rasul itu, lahu ada baginya hikamun, hikam jamak dari hikmah. Hikmah-hikmah yang azimah, yang besar. Min ahammiha bal huwa ahammuha, termasuk daripada ahammiha yang terpenting dari hikmah-hikmah itu. Bal huwa ahammuha, bahkan adalah yang terpenting daripadanya. Ialah antaqumal hujjatu ala nasi, agar bisa ditegakkan hujjah atas kalian manusia. Hatta la yakuna lahum ala Allahi hujjatun, sehingga tidak ada bagi mereka alasan untuk hujjah, untuk bantahan terhadap Allah. Ba'da irsalir rusuli, setelah diutusnya para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli. Kemudian wa minha, dan termasuk daripada hikmah diutusnya para rasul, annahu min tamami ni'matillahi 'ala 'ibadihi, bahwasanya adalah termasuk daripada tamam ni'matillah, kesempurnaan nikmat Allah, ala ibadihi terhadap hamba-hambanya, ialah fa innal aqlal basyari muhimman kana, bahwasanya sungguhnya akal manusia, al basyari manusia, akal manusia itu muhimman kana, siapapun dia, la yumkinuhu ayyudrika, tidak memungkinkan akal yang sehebat apapun untuk yudrika mengenali tafasila ma yajibullahu ta'ala minal huquqil khassati bihi. Tidak memungkinkan baginya untuk mengenali rincian apa yang Allah wajibkan minal huquqil khassati bihi, dari kewajiban-kewajiban yang khusus dengannya. Wala yumkinuhu an yattali'a 'ala ma lillahi ta'ala minas sifatil kamilati, dan tidak memungkinkan pula akal itu bisa mengenali ayat tali'am, mengenali, mengetahui alamalillahi ta'ala minas sifatil kamilah, untuk mengenali apa yang dimiliki oleh Allah daripada sifat-sifat yang sempurna. Secara rinci, akal sehebat apapun tidak mungkin bisa mengenali demikian. Ya. Hah? Wala yumkinu ayat tali'a ala ma lahu minal asma'il, minal asma'il husna. Dan tidak memungkinkan akal itu ayat tali'a untuk mengerti, mengerti ma lahu, apa yang ada, apa yang dimiliki oleh Allah, lahu bagi Allah, ya. Ma apa-apa lahu yang dimiliki oleh Allah dari al-asma'il husna, nama-nama yang baik. Tidak bisa akal semata mengerti, mengetahui al-asma'il husna. Ya. Wa li hadza arsalallahu ar-rusula 'alaihimus salatu wassalamu mubasyirina wa mundzirin. Oleh karena inilah Allah mengutus atas mereka, atas manusia ini, Allah mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam, yang atas mereka salawat dan salam. Allah mengutus mubasyirina wa mundzirin, para penggembira. Para rasul itu mubasyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, memberi ancaman. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab bil haqqi, dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, agar ditegakkan hukum di kalangan manusia dalam apa-apa fi makhtalafu fihi, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan fihi padanya. Karena memang akal manusia tidak mampu mencapai perkara-perkara tersebut, sehingga perlu diutusnya para rasul untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut, yaitu apa tadi, sifat-sifat Allah. Ya. Kewajiban-kewajiban yang wajib kita tunaikan, kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah yang wajib kita tunaikan, akal tidak mampu mengenali itu. Hah? Wa adhamu ma da'a ilaihi ar-rusulu min awwalihim Nuhun alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Wa a'dhamu ma da'a ilaihi ar-rusulu min awwalihim, dan yang paling besar dari apa yang da'a ilaihi, apa yang diseru kepadanya, apa yang menyeru kepadanya para rasul itu, perkara yang paling besar dari apa yang para rasul itu da'a ilaihi, para rasul itu berdakwah menyeru orang kepadanya, perkara yang paling besar dari sejak rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang perkara yang paling besar yang mereka seru ialah at-tauhid, ialah tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut-taghut. Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, yang rasul itu, para rasul itu menyeru an'budullaha wajtanibut-taghut. Sama seruannya para rasul itu, yaitu an'budullaha wajtanibut-taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian para taghut, para sesembahan selain Allah. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan kami tidaklah utus sebelum engkau dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Wahyu Allah kepada para rasul semuanya demikian, yaitu apa? At-tauhid. Ya. Tauhidul ibadah. Semua rasul disuruh oleh Allah untuk mengajak umatnya bertauhid. Begitu tugas misi para rasul tersebut. Kemudian kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa awaluhum Nuhun alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul pertama ialah, yang pertama dari mereka para rasul itu, wa awaluhum, dan yang pertama dari mereka para rasul itu ialah Nuh alaihi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan rasul terakhir dari mereka para rasul itu, rasul terakhirnya ialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qaulu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan ala, menunjukkan atas, anna awalahum Nuh alaihi salam, bahwasannya yang pertama dari para rasul itu, hum itu kembali kepada para rasul, ya, bahwa yang pertama dari para rasul itu adalah Nuh alaihi salam, dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih, bahwasannya kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan kami wahyukan pula sebagaimana kami wahyukan pula kepada nabi-nabi yang sesudahnya. Nah, di ayat ini jelas yang pertama kali diwahyukan kepadanya untuk menerima risalah ini siapa? Nuh alaihissalam. Ini dalil bahwa rasul pertama ialah Nuh. Sedangkan Adam adalah nabi bukan rasul, ya. Hakadha. Kita lihat Al-Hamish footnote. Keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bayana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menerangkan anna awwalar rusuli Nuhun alaihi salatu wassalam, bahwa rasul pertama itu ialah Nuh alaihi salatu wassalam. Wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, dan telah berdalil untuk itu, beliau telah mengambil dalil untuk pendapat ini, untuk keterangan ini, firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa thabata fis sahihi min hadithi syafa'ati. Dan telah juga, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, thabata, telah tetap riwayat di dalam kitab sahih, yaitu Bukhari, dari hadis syafa'ah, hadis tentang asy-syafa'ah. Di situ ada keterangan, innan nasa ya'tuna ila Nuhin, sungguhnya orang-orang itu, orang-orang di hari kiamat nanti akan datang ke Nabiullah Nuh alaihissalam. Fayaquluna lahu anta awwalu rasulin. Mereka mengatakan kepada Nuh, engkau adalah rasul pertama. Tegas ini ya. Engkau adalah rasul pertama. Arsalahullahu ila ahlil ardi, yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, ini dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, cerita tentang mahsyar ini. Maka ini menjadi dalil yang lebih sharih, yang lebih tegas, bahwa Nuh adalah rasul pertama. Ya. Fala rasulun qabla Nuh. Maka tidak ada rasul sebelum Nuh. Wa bihadza na'lamu, dan dengan inilah kita mengerti khata al mu'arrikhina, kesalahan para ahli tarikh, alladzina qalu, yang mereka mengatakan inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh. Mereka mengatakan bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam adalah sebelum Nuh. Balil ladzi yadhhar, bahkan yang tampak ialah anna Idrisa min anbiya Bani Israil, bahwa Idris adalah termasuk dari nabi-nabi Bani Israil, nabi-nabi anaknya Yakub. Nah, ini perlu adanya penelitian lebih lanjut. Bisa jadi Idris nabi sebelum Nuh, tetapi bukan rasul. Ya, namun rasul sebelum Nuh adalah, namun rasul sebelum Nuh tidak ada. Ya. Wa akhirul anbiya'i wa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nabi terakhir dan penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, Makana Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu bapak bagi seorang pria dari kalangan kalian, karena anak-anak lelaki beliau wafat ketika masih kecil. Akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah itu bikulli syai'in alima, maha tahu terhadap segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'an nubuwata ba'dahu, maka barang siapa yang idda'a, enggak pakai hamzah itu, jadi itu sungguhnya alif bukan hamzah. Wa man idda'an nubuwata, dan barang siapa yang mengaku jadi nabi ba'dahu, sepeninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil islami, maka dia itu adalah pendusta dan kafir dan murtad dari Islam. Begitu. Kita lihat kembali keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan, dan setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul, min Nuhin, dari Nuh ila Muhammadin sampai ke Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu, semuanya Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan Allah larang mereka untuk beribadah kepada para taghut, kepada para syaitan, sesembahan selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, isinya ialah an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu semuanya menyerukan untuk orang beribadah kepada Allah dan menjauhi para taghut. Kita lihat keterangan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Ai anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan, yani Allah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu, yang para rasul itu menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirki, dan mencegah mereka dari perbuatan syirik. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, dan tidak ada satu umat pun kecuali terdapat padanya seorang nadhir, pengancam akan datangnya azab Allah bila mereka tetap berbuat syirik. Faqal, dan juga firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul, ialah untuk beribadah agar seruannya ialah agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Demikian itulah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah ialah an ibudullah wa ijtanibut taghut. Iya. Mafhum hadza. Selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, waftarada Allah ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal-imana billahi. Dan sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan atas segenap hamba-hambanya, ala jami'il ibad, atas segenap hamba-hambanya, apa yang diwajibkan, apa yang difardukan, al-kufra bit-taghuti wal-imana billahi. Kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut, dan beriman kepada Allah. Kemudian diterangkan apa itu taghut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut, yang dinamakan taghut itu ialah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, ialah apa saja yang orang tajawaza bihil 'abdu haddahu, seorang hamba tajawaza bihi haddahu, seorang hamba melampaui batas Allah bihi dengan sebab si taghut ini, yaitu apa saja yang menjadi sebab hamba Allah melanggar apa batasannya, ya. Apa saja, ya. Jadi kalau di susunan yang mungkin lebih mendekati bahasa Indonesia, at-taghutu ma tajawaz apa ma bihi tajawazal abdu, ma bihi yaitu apa saja yang dengannya hamba Allah melampaui haddahu, melampaui batasnya. Yang berarti apa? Apa saja yang menjadi sebab hamba Allah melanggar batasnya. Apa saja yang menjadi sebab itu sehingga hamba Allah melanggar batas-batasnya? Diterangkan di sini. Mimma'budin, dalam bentuk sesembahan selain Allah, au matbu'in, atau dalam bentuk matbu', tokoh yang diikuti, diikuti di dalam syirik, sehingga jadilah tokoh yang diikuti itu sebagai taghut, au muta'in, yang ditaati, ditaati dalam perkara maksiat kepada Allah. Maka tokoh yang pimpinan yang ditaati dalam perkara tersebut menjadi taghut, karena dia menjadi sebab orang melanggar ketentuan Allah, ya. Sesembahan selain Allah, kuburan-kuburan dikatakan taghut kalau kuburan itu menjadi sebab orang melanggar larangan syirik, ya. Nah, tokoh yang dijadikan panutan, diikuti oleh pengikutnya, akhirnya tokoh itu menganjurkan orang untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, maka tokoh ini juga dinamakan taghut karena dia menjadi sebab hamba Allah melanggar larangannya. Paham ini? Iya. Paham tak? Kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Arada Syekhul Islam rahimahullah bihadha, bahwa Syekhul Islam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menginginkan dengan keterangan ini anna tauhid la yatimmu, bahwasanya tauhid itu tidak akan bisa sempurna illa bi ibadatillahi wahdahu, kecuali dengan beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, dengan tidak ada sekutu baginya, wajtinabut taghuti, dan termasuk tauhid, penyempurna tauhid ialah ijtinab, menjauhi para taghut. Waqad faradallahu dzalika ala ibadihi, dan sungguh perkara tersebut telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wattaghutu mushtaqqun minat tughyani, dan kalimat atau kata taghut itu pecahan dari kalimat at-tughyan. Wattughyanu mujawazatul haddi, dan kalimat at-tughyan itu maknanya ialah secara bahasa mujawazatul haddi, melampaui batas. Wa minhu qawlu ta'ala, dari makna ini firman Allah Ta'ala menyatakan inna lamma taghal ma'a, taghal ma'u ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyati, sungguhnya kami ketika taghal ma'u, air telah melampaui batas, kami hamalnakum, kami bawa kalian, fil jariyah, yaitu di perahu. Ini kisah tentang kaum Nuh. Yani lamma zadal ma'u alal haddil mu'tadi, yani ketika zadal ma'u, air bertambah dari al haddil mu'tad, dari batasan yang biasa, sudah meluap air. Meluap itu diistilahkan apa? Togo. Ya. Hamalnakum fil jariyati, yakni as-safinati, kami bawa kalian di al-jariyah. Al-jariyah itu ialah yang dimaksud di sini as-safinah, perahu. Wastilahan, adapun makna istilah, kalau tadi makna lughah, makna lughawi ya. Secara bahasa maknanya taghut itu dari kata tughyan, tagha yatghi ya. Adapun makna istilah, pengertian taghut itu ahsana ma qila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu, bahwa sebaik-baik apa yang diucapkan tentang ta'rif, tentang definisi taghut itu ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Anahu Ibnu Qayyim menerangkan bahwa taghut itu ayat taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Bahwa taghut itu ialah segala perkara yang hamba Allah melampaui batasnya dengan sebab dia. Baik dalam bentuk ma'bud, ataupun dalam bentuk matbu, ataupun dalam bentuk muta. Wa muraduhu bil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghairas salihin. Dan yang dimaksud bahwa ma'bud ataupun matbu ataupun muta, yaitu selain orang soleh. Orang-orang yang toleh yang diikuti di dalam kesesatan, di taghut. Tapi kalau orang soleh diikuti, maka orang soleh itu bukan taghut. Iya. Hah? Wa amma salihuna falaisu tawaghit. Adapun orang-orang soleh, mereka bukanlah taghut. Ya, masa orang soleh taghut? Ya. Wa in ubidu. Walaupun mereka itu disembah, bukan taghut. Awit tubi'u. Atau diikuti. Aw ati'u. Ataupun ditaati, ya, maka orang soleh bukanlah taghut. Jadi tidak semua yang ditaati taghut, tidak semua yang diikuti taghut, dan tidak semua yang diibadai selain Allah taghut. Orang nyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani bukanlah taghut. Karena beliau adalah alim dari ulama ahli sunnah yang saleh, yang berlepas diri dari segala tindakan pengagungan terhadap dirinya. Jadi sesembahan selain Allah yang di situ disembah para syaitan dan orang-orang jahat itu adalah taghut. Wa ulama'is su' alladzina yad'una ila ad-dhalali wal kufri. Dan fal asnamul lati tu'badu min dunillahi tawaghit, ya, maka asnam, berhala-berhala yang disembah selain Allah itu adalah para taghut. Wa ulama isu alladhina yad'una ila ad-dhalali wal kufri aw yad'una ila al-bida'i. Dan para ulama su yang menyeru orang kepada kesesatan dan kekafiran, atau menyeru kepada bid'ah-bid'ah, awila tahlili ma harramallah, atau menyeru kepada upaya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, aw tahrimi ma ahallallahu tawaghit, atau mereka yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, semua ulama yang model gini adalah para taghut. Walladzina yazinuna liwulatil amri. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri. Al-khuruj ala syariatil islami. dan juga mereka para ulama su yang yuzayyidun, menghias-hias, memperindah para penguasa untuk keluar dari syariat Islam, memuji dan menyanjung para penguasa itu untuk keluar dari syariat Islam. Binudmin yastauridunaha, dengan aturan binidhamin, dengan aturan-aturan binidhamin, dengan aturan-aturan, atau binudmin dengan aturan-aturan, yastauridunaha, yang diimpor, yastauridunaha, mereka impor, para penguasa itu mengimpor undang-undang, undang-undang yang mukhalafatan linidhamiddinil islami, undang-undang yang menyelisihi aturan-aturan agama Islam. Maka mereka yang menghasut dan memuji-muji, memperindah, membuat kamuflase kepada para penguasa muslimin untuk keluar dari syariat Islam, untuk mengimpor aturan-aturan undang-undang dari apa, undang-undang yang menyelisih Islam. Maka mereka yang mendorong para penguasa untuk yang demikian ini tadi adalah tawaghit, adalah para tagut-tagut. Lianna haula'i tajawazu haddahum, karena mereka itu telah melampaui batas mereka. Fa inna haddul 'alimi, fa inna haddul 'alimi, karena sungguhnya batasan seorang alim itu mestinya, seorang yang berilmu itu mestinya apa? Ayyakuna muttaba'an lima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu haruslah orang yang muttabi'an. Orang yang muttabi'an, yang diikut apa, orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mestinya. Lianna al-ulama'a haqiqatu warasatil anbiya. Karena para ulama itu hakikatnya ialah para pewaris nabi. Yarithunahum yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'lima. Para nabi mewariskan kepada para ulama itu dalam mengatur umat mereka. Para nabi mewariskan kepada para ulama itu ilmu, amal dan akhlak, serta semangat dakwah, serta semangat ta'lim, mengajarkan ilmu kepada manusia. Begitu mestinya seorang alim, ya. Fa idza tajawazu hadzal hadda, maka kalau para ulama itu melampaui batasan ini, batasan sebagai orang alim, wasaru yazinuna lil hukamil khuruja an syariatil islami, dan sehingga jadilah mereka para ulama su itu yuzayyinuna lil hukami, memperindah para penguasa-penguasa itu, menyenangkan para penguasa itu untuk keluar dari syariat Islam. Bimithli hadhihi nudumi, untuk kemudian mengganti syariat Islam dengan berbagai nidom-nidom, peraturan-peraturan yang menyelisih Islam. Fahuwa fahum tawakhid, maka para ulama yang demikian ini adalah para tauhid. Karena dengan sebab mereka, para umara, para penguasa muslimin keluar dari syariat Islam. Iya. Li'annahum tajawazu ma kana yajibu 'alaihim an yakunu 'alaihi min mutaba'ati syariati, karena mereka sesungguhnya telah melampaui batas dari apa yang diwajibkan atas mereka, yaitu kewajiban untuk adanya di kalangan mereka semangat mutaba'ati syariah, mengikuti syariah. Namun karena mereka mengabaikan perkara ini, justru mendorong para penguasa untuk melanggar syariah, bahkan keluar dari syariah, maka para ulama yang demikian ini adalah ulama su', dan mereka termasuk at-tawaghit. Ya. Tawaghit jamak dari tahut. Wa amma qawluhu rahimahullah au muta'in. Kalau tadi matbu', ya. Para ulama su' matbu', sekarang muta', yang ditaati. Fayuridu bil umara, al umara alladhi yuta'una syar'an aw qadran. Yang dimaksud muta' ala Ibnu Qayyim di sini, muta' yang ditaati, ialah al-umara, para penguasa. Alladzina yuta'una syar'an aw qadra, yang memang mereka harus ditaati menurut syariat maupun dengan takdir Allah, mereka menjadi pihak yang harus ditaati. Fal-umara yuta'una syar'an, maka para penguasa itu, para pejabat itu adalah pihak yang ditaati menurut tuntunan syariah, ditaati. Ditaati dalam perkara apa? Idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulih. Ditaati apabila mereka memerintahkan orang untuk tidak menyelisih perintah Rasul, perintah Allah dan Rasulnya. Ditaati di dalam perkara apabila para penguasa itu memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Mafhum ya? Penguasa itu ditaati dalam perkara apa? Yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Wa fi hadhihi al-hali la yasduqu alaihim. Dan dalam keadaan umara yang demikian, la yasduqu alaihim annahum tawaghit, tidak pantas, tidak sepantasnya terhadap mereka digelari sebagai para tawhud. Penguasa yang demikian bukan tawhud, tidak pantas disebut tawhud. Wal wajibulahum, dan yang merupakan kewajiban kewajiban ala ra'iyati kepada para rakyatnya yang harus dipersembahkan lahum kepada para umara itu, kewajibannya para rakyat terhadap umara itu ialah as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bila umara tersebut bersikap demikian, maka wajib para rakyat mentaatinya. Wa ta'atuhum liwulatil amri fi hadzal hali bi hadzal qaidi ta'atan lillahi azza wa jalla. Dan adapun ketaatan mereka kaum mukminin liwulatil amri kepada penguasa pejabat fi hadzal hali, dalam keadaan demikian ini, kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa yang dalam keadaan demikian, yaitu penguasa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, memerintahkan kepada perkara yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, bihadzal qaidi, ya, dengan ikatan yang semacam ini, maka mentaati penguasa yang demikian itu adalah ta'atan lillah, berarti juga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mentaati penguasa yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya adalah merupakan juga mada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada yang bagi an nulahidha. Oleh karena inilah semestinya kita mengerti, nulahid, kita mengerti, kita camkan pengertian ini. Hina nunfidha ma amara bihi waliyul amri, ketika kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh penguasa, bima tajibu ta'atuhu fihi, yaitu ketika penguasa memerintahkan kepada sesuatu yang kita wajib mentaatinya, annana fi dzalika nata'abbadu lillahi ta'ala wa nataqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Ketahuilah, ketika kita mentaati pemerintah yang demikian, pemerintah yang menyeru kepada kebaikan, maka dengan kita mentaatinya itu, sungguhnya kita yakini bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan kepadanya itu. Iya, kita yakini ketika mentaati penguasa yang tunduk kepada syariat Allah, kita yakini bahwa sungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan mentaati penguasa itu. Hatta yakuna tanfidhuna li hadzal amri qurbatan ilallahi azza wa jalla. Sehingga jadilah penerapan kita kepada perkara ini, yaitu taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, itu menjadi qurbatan ilallahi azza wa jalla, menjadi amalan yang mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yambagilana an nulahidha dhalika, dan adalah satu kemestian untuk kita perhatian betul tentang perkara ini. Lian Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan taatilah oleh kalian ulil amri dari kalangan kalian, yaitu penguasa. Wa amma ta'atul umara'i qadran. Sekarang, adapun mentaati penguasa yang qadran, yang dia jadi penguasa karena takdir Allah semata, bukan penguasa dalam artian syara'an. Fa innal umara'a, maka sungguhnya para penguasa itu, idza kanu aqwiya'a fi sultatihim, apabila mereka adalah orang-orang kuat dalam kekuasaannya, fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultani, maka rakyat pun harus mentaati penguasa itu dengan kekuatan kekuasaan. Fa illam yakun bawazi'ul imani, wa illam yakun bawazi'ul imani, walaupun penguasa itu tidak mempunyai percik-percik iman, namun dia mencapai kekuasaan dengan takdir Allah. Maka wajib mentaati penguasa yang kuat demikian. Lianna ta'ata waliyil amri takunu bawazi oleh imani, karena taat kepada penguasa waliyul amr itu menjadi termasuk daripada bawazi'ul iman, apa, cercah iman, secercah iman atau percikan-percikan iman. Wa hadhihi hiya ta'atun nafi'ah, dan taat kepada penguasa yang demikian adalah ketaatan yang bermanfaat. Nah, manfaat untuk siapa? An-nafi'atu liwulatil amri. Bermanfaat untuk penguasa itu sendiri. Wan-nafi'atu linnasi aidha. Dan juga berguna, bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan dengan kita mentaati penguasa yang demikian itu. Wa qad takunu ta'atu bi bawazi'us sultani bi haitsu yakunu qawiyan, dan bisa jadi takunu ta'atu, ketaatan itu kepada penguasa, bihaitsu yakunu qawiyan, di mana penguasa itu kuat, wa yakhshan nasu minhu, dan orang-orang pada takut daripadanya, wa yahabunahu, dan ngeri daripadanya. Li'annahu yungkilu biman khalafa amrah, karena penguasa tersebut akan menghukum, yungkil, akan menghukum siapa saja yang menyelisih perintahnya. Walihada naqul, adapun kepada penguasa yang demikian, kita katakan, innan nasa ma'a hukamim fi hadhil mas'alati lahum ahwal. Bahwasanya manusia, kaum muslimin maksudnya, terhadap hukamihim, terhadap penguasa mereka, fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, Lahum ahwal, mereka punya beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan pertama. Ayyakwal wazi'ul imani warradi'us sultani. Di mana pada waktu itu yakwa menguat. Al-wazi'ul imani, percikan iman, warradi'us sultani, dan kekuasaan penguasa. Hadhi akmalul ahwali wa a'laha. Keadaan yang pertama ini, pada penguasa tersebut, kuat imannya, kuat kekuasaannya. Ini adalah sesempurna-sempurna penguasa. Sesempurna-sempurna dan setinggi-tinggi keadaan. Wajib kaum muslimin mentaati penguasa itu. Dan menjaga kewibawaannya. Al-halu tsaniyatu, yang keadaan kedua, ayadhufal wasi'ul imani warradi'u sultani. Lemah pada penguasa itu, sisi keimanannya lemah, dan sisi kekuasaannya juga lemah. Wa adhi adnal ahwali wa akhtariha alal mujtama'i. Yang demikian ini keadaan yang paling rendah dan paling berbahaya atas kehidupan masyarakat. Penguasa yang lemah iman, lemah kekuasaan. Waduh, ini akan menjadi kondisi anarkis. Terjadi pengacauan dan sebagainya. Ketika pemerintah itu lemah iman, lemah kekuasaan. Al-halatu thalithatu. Wahadihi adna al-ahwal wa akhtariha alal mujtama. Pemerintah yang model kedua ini, lemah iman, lemah kekuasaan, ini adnal ahwal, keadaan yang paling rendah, wa akhtariha, dan paling berbahaya alal mujtama, terhadap masyarakat umum. Ala hukamihi wa mahkumih, berbahaya terhadap penguasanya maupun kepada rakyat yang dikuasanya, yang dikuasainya. Liannau idza dha'ufal wazi'ul imani warradi'us sultani, maka ketika sudah lemahnya sisi keimanannya dan lemah pula sisi kekuasaannya, hasolat al-faudil fikriyati wal khalqiyati wal amaliyati. Niscaya dari keadaan kelemahan ini akan timbul al-faudil fikri, kekacau baluan pemikiran, wal khalqiyati, kekacau baluan apa? Al-khalqiyah, kekacauan akhlak, wal-amaliyah, dan kekacauan amal. Orang tidak aman lagi tinggal di rumahnya, karena setiap saat bisa diserang oleh kaum anarkis pada rumahnya itu. Berhubung lemahnya penguasa untuk menegakkan hukum, lemahnya penguasa untuk menegakkan syariat Allah dengan iman. Karena lemah iman itu digertak sedikit saja oleh pihak asing sudah tunduk. Karena enggak punya nyali. Orang enggak punya iman itu enggak punya nyali. Ya. Enggak punya pembelaan diri. Al-halatu tsalitsatu, keadaan yang keempat, ayad'ufa alwasi'ul imani wa yaqwiyal radi'us sultani. Dari sisi alwasi'ul imani, dari sisi keimanan lemah. Wa yaqwiyal radi'us sultani, dan dari sisi kekuasaan kokoh. Wa hadhi martabatun wasati. Kondisi yang ketiga ini tengah-tengah. Tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk. Li'annahu idza qawiyar radi'us sultani, karena apabila telah menjadi kuat sisi kekuasaannya, sara aslaha lil ummati fil madhari, jadilah penguasa yang kuat itu menjadi kemaslahatan bagi masyarakat, bagi umat. Fil madhari, dari sisi dohirnya. Fa idza ikhtafat quwwatus sultani, maka apabila melemah kekuatan penguasa, fala tas'al an halil ummati wa su'i amaliha, maka engkau jangan tanya lagi tentang bagaimana keadaan umat, kacau balaunya umat, dan betapa jeleknya amalan mereka, merampas, menjarah, dan sebagainya. Kita lihat setiap lemahnya penguasa, sehingga jadi apa, lemahnya hukum, maka muncullah apa, penjarahan besar-besaran, ya, di depan umum, di tempat-tempat umum, dan sebagainya. Kalau penguasa itu lemah. Namun kalau penguasa itu kuat, walaupun dari sisi iman lemah, tapi dari sisi kekuasaan kokoh, itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Al-halatur rabi'atu, keadaan yang keempat, ayyaqwiyal wasi'ul imani, dari sisi keimanan kuat dia. Wa yad'ufar radi'us sultani, tetapi dari sisi kemampuan kekuasaan lemah. Wa yakunul madharu adna minhu fil halati thalithati, maka keadaan yang keempat ini lebih rendah, ya, daripada keadaan yang ketiga. Fayakunul madhar adna minhu, sehingga jadilah kondisi secara zahir lebih rendah fil halati thalithati, daripada keadaan yang ketiga. Fima bainal insani, lakinnahu fima bainal insani wa rabbihi akmala wa a'la, akan tetapi penguasa tersebut dalam hal fima bainal insani wa rabbih, dalam hal hubungan antara manusia dengan Tuhannya, lebih sempurna dan lebih tinggi. Namun kemaslahatannya bagi masyarakat umum tentu lebih rendah dibanding dengan model penguasa yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Imannya lemah, semangat keagamanya lemah, tapi kuat dalam memegang kekuasaan. Ini lebih baik daripada penguasa yang imannya kuat, tapi lemah dari sisi kekuasaan. Ya? Karena penguasa yang imannya kuat, tapi lemah dari sisi kekuasaan, ini juga menjadi ancaman serius terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Hah? Nah, ilahuna ya akhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumus sabat insyaallah ulangan tulis. Dan hari-hari berikutnya ulangan lisan terhadap kitab ini. Min awalihi ila akhiri. Nah, cukup satu hari belajar. Kan sebelumnya sudah dihafal kan? Sudah. Iya. Iya. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.